tentunya metodenya juga dengan cara-cara yang telah dirumuskan oleh para ulama, di antaranya mengetahui kapan ayat ini dan ayat itu, atau sabda ini dan sabda itu, Allah firmankan atau Nabi Muhammad sabdakan. Maka yang terakhirlah yang kemudian menghapus ayat atau hadis yang terdahulu dan ia menjadi mansukh atau terhapus. Karena kalau tidak ada bab nasikh dan mansukh, ia pasti bisa digabung. Nah, kemudian jika ketika ditelusuri pun tidak diketahui secara pasti mana yang lebih akhir Allah turunkan dari ayat, mana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan dari hadis, maka baru ada metode yang ketiga, yaitu tarjih. Dirajihkan, dibenarkan pun dengan cara-cara dan metode yang telah dirumuskan oleh para ulama. Di antaranya bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh seseorang dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang itu sendiri yang bertanya langsung pada Nabi Muhammad, maka periwayatan yang langsung mendengarkan itu dari Nabi Muhammad SAW dibandingkan yang diceritakan kepadanya sabda Nabi Muhammad walaupun sama-sama sahabat, yang pertama lebih kuat. Maka dirajihkanlah yang pertama dibandingkan yang kedua. Wallahu a'lam bissawab. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sebutkan penjelasan para ulama tentang hal ini. Tapi lebih kepada fokus bahwasanya tidak ada pertentangan antara firman dan firman, firman dan sabda, sabda dan sabda. Karena semuanya dari sumber yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata-kata kecuali semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu sebelum beranjak kepada bahasan yang baru dan mungkin yang terakhir untuk poin kelima ini. Perhatikan halaman 197, penjelasan para ulama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala wafat tahun 204 Hijriyah berkata, hendaklah diketahui bahwa hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasulnya tidak bertentangan. Semuanya adalah sejalan. Jadi hukum Allah dan hukum Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang bertentangan. Karena semua yang Nabi Muhammad SAW sabdakan dan yang beliau sampaikan dari firman Allah Subhanahu wa taala, tentunya semuanya dari Allah. Karena tidak keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kebenaran. Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah rahimahullah taala wafat tahun 311 Hijriah berkata, aku tidak pernah mengetahui ada dua hadis yang kedua sanadnya yang sahih dari Rasulullah SAW saling bertentangan. Jadi kata beliau, aku tidak pernah mengetahui ada dua hadis dengan kedua sanadnya yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saling bertentangan. Karena kalau salah satunya dhaif, mungkin. Tapi kalau kemudian dua hadis dengan kedua sanad yang sahih, kata Imam Ibn Khuzaimah, saya tidak pernah tahu ada yang bertentangan dari dua sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mendapati pertentangan padanya, bawa zahir. Misalnya zahir sabda Nabi Muhammad seperti bertentangan. Bawalah hadis itu kepadaku, aku akan memadukannya, menjelaskannya. Saya akan gabungkan. Saya akan cari, saya akan beritahu bagaimana cara menggabungnya, cara memahaminya. Karena kata beliau, aku tidak pernah tahu ada dua sabda Nabi Muhammad yang dua sanad sahih bertentangan, enggak ada. Tapi kalau bertentangan kemudian salah satunya dhaif, ah iya. Maka kata beliau, kalau ada kemudian mendapati ada pertentangan di antara dua sabda Nabi Muhammad SAW, sanadnya sahih, tapi zahirnya seperti bertentangan, entah itu karena ijtihad seorang alim, maka bawa, kata beliau, kepadaku, aku akan menerangkannya, karena bisa digabung pasti. Tiga, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tidak ada dua hadis yang sahih dan sharih jelas saling bertentangan, tidak ada. Kata beliau, tidak ada dua hadis yang sahih dan sharih jelas yang saling bertentangan, tidak ada. Sedangkan salah satunya tidak memansuhkan yang lain. Karena kalau misalnya salah satunya ada yang nasikh dan yang lain jadi mansukh, ada. Tapi kalau tidak ada bab nasih dan mansukh, tidak ada pertentangan antara dua sabda Nabi Muhammad yang sahih, sharih, jelas. Sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang mirip dengan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sharih, jelas. Tidak multi tafsir. Tidak ada yang bertentangan. Maka tidak mungkin terdapat dua dalil yang bertentangan selama-lamanya. Kata beliau, tidak ada dua hadis yang sahih dan sharih yang bertentangan. Tapi kalau misalnya ada bab nasih dan mansukh, ada. Salah satu pasti kemudian ada yang terhapus, yang lain menghapus. Tapi kalau tidak ada bab itu, mesti tidak ada pertentangan. Maka tidak mungkin ada dua dalil yang bertentangan, kata beliau, selamanya. Karena semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar dan dibenarkan itu terjadi pertentangan karena tidak keluar dari lisan beliau kecuali kebenaran. Jadi tidak mungkin. Yakni keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana semua perkataan beliau adalah benar, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian saling bertentangan, enggak ada. Beliau benar dan dibenarkan, maka mustahil kemudian ada pertentangan di antara sabda beliau. Adapun kesalahan itu karena kelalaian dalam mengetahui dalil, lalai dalam membedakan antara yang sahih dan yang dhaif, lalai dalam memahami maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawa perkataan beliau kepada apa yang beliau tidak kehendaki, atau kedua-duanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian menjabarkan kepada kita bertentangannya antara dua dalil, itu mesti salah satu di antara kesalahan ini mereka terjerumus padanya. Satu, lalai. Lalai dari mengetahui dalil. Lalai dalam memahami maksud, lalai dalam membedakan antara sahih dan yang dhaif. Yang penting sabda, yang enggak bisa dong, ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau Anda lalai, maka Anda akan mengatakan bahwasanya ada pertentangan, padahal Anda tidak tahu salah satunya dhaif. Karena selama sahih benar, sahih jelas, kata Imam Al-Qayyim, tidak ada pertentangan selamanya. Dan juga lalai memahami maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bisa jadi kemudian memahaminya dengan pemahaman sendiri, tidak merujuk kemudian keterangan para ulama salafus saleh, bahkan sejak zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Anda pahami sendiri. Padahal terkadang kemudian posisi kita bukan orang mujtahid. Kita bukan di posisi berhak untuk berijtihad, menentukan hukum syar'i dengan daya upaya kita sendiri. Padahal kita bukan di posisi itu. di posisi para ulama? Bukan, kita bukan di posisi itu. Kemudian Anda menafsirkan firman Allah sendiri, Anda menafsirkan sabda Nabi Muhammad sendiri, pasti salah. Dan karena itulah kemudian terlihat sabda Nabi Muhammad satu dan yang lainnya jadinya bertentangan. Lawang Anda memahaminya sendiri kok. Wallahu a'lam bishawab. Atau dan membawa perkataan beliau kepada apa yang beliau tidak kehendaki, atau kedua-duanya. Sudah lalai dari maksud Rasul, atau kemudian memaknainya kepada yang bukan yang dimaksudkan Nabi Muhammad, atau sekalian dua-duanya. Itulah kenapa semua kita harus mempelajari keterangan para ulama, mempelajari maksud dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar kemudian kita tidak salah, hingga kemudian karena kita, kesalahan kita, kelalaian kita, karena sok tahu sih, akhirnya orang beranggapan, wah, hadis A dan yang B kok bertentangan ya, ayat itu dan ayat itu kok bertentangan ya. Kenapa? Karena Anda memaknainya sendiri, tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah dalam salah memahami dan menafsirkan kepada selain yang dikehendaki Rasulullah. Dari sini mulai terjadi perselisihan dan kerusakan sebagaimana yang terjadi. Wabillahi taufiq. Wallahu a'lam bishawab. Masih rekap. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala wafat tahun 1421 Hijriah. Itu kalau Masehinya berapa itu? Pokoknya ya. Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh Albani itu berurutan. Itu berurutan meninggal, mudah-mudahan saya tidak salah. Dan itu kenapa saya tidak salah? Kenapa saya mengatakan mudah-mudahan saya tidak salah? Karena tiga-tiga itu terjadi di antara 2000 sampai 2004. Karena semua kita kala itu mahasiswa yang di tahun itu, entah dia kakak kelas saya atau adik kelas saya, pokoknya di tahun itu 2000 sampai 2004 tiga ulama besar ini meninggal. Kalau enggak salah Syekh bin Bas duluan, baru Syekh Utsaimin, baru kemudian Syekh Albani. Exact tahunnya kalau Masehinya ini 2001 ya? 2001. Iya, berarti beliau ini 2000 Syekh bin Bas, 2001 Syekh Utsaimin, 2002 yakni Syekh Albani. 2003 Syekh Muqbil. Urutan ulama besar-besar meninggal per tiap tahun waktu itu ya. Kenapa kita tahu dan ingat ya? Karena kala itu kita sholat sholat gaib tentunya yakni tidak dilakukan kecuali karena siapa yang meninggal. Kalau misalnya ada teman Anda meninggal di kota fulani dan dia sudah disolatkan di sana, ya cukup untuk dia. Tanpa mengurangi rasa hormat, ya dia kan orang biasa. Anda sudah tertinggal, di sana dia sudah disolatkan, ya udah. Lain kalau dia syekh, dia alim ulama, dia sumbangsi untuk Islamnya luar biasa dahsyat, orang besar dia dalam agama Islam, bukan cuma populer, besar dia, salat gaib. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala wafat 1421 Hijriah berkata, kita mengetahui dengan pengetahuan yang yakin bahwa apa yang terdapat di dalam kitabullah atau sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah hak benar. Tidak ada pertentangan antara sebagian dengan sebagian lainnya, enggak ada. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Yang artinya adalah, maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Qur'an sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Tapi kan enggak kita temukan. Sekalinya ketemu, Anda salah paham. Sekalinya ketemu, Anda yang lalai. Lalai dari memahami maksud firman Allah, lalai dari memahami maksud sabda Nabi Muhammad. Lalai dari artian Anda menafsirkannya sendiri tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki, yang Nabi Muhammad kehendaki. Akhirnya terlihat bertentangan. Kenapa? Kitanya lalai. Nah, pada pertemuan yang lalu kita tutup dengan perkataan ini. Kata beliau, sebab adanya pertentangan dalam khabar mengharuskan adanya pendustaan sebagian dengan sebagian yang lain. Saya ulang. Sebab adanya pertentangan dalam khabar, bertentangan satu firman dan firman, bertentangan satu sabda dengan sabda yang lain, mengharuskan adanya pendustaan sebagian dengan sebagian yang lain. Mesti salah satunya bohong berarti. Ya, kan Nabi Muhammad itu penyampai khabar kepada kita. Yang beliau sampaikan khabar firman Allah, khabar ya dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sebab adanya pertentangan dalam khabar mengharuskan adanya pendustaan sebagian dengan sebagian yang lain. Dan hal ini mustahil terjadi pada khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan pemirsa. Kita sudahi pertemuan yang lalu pada fakrah ini. Kemudian kata beliau Hafizullah Ta'ala, Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid, siapa saja yang mengklaim bahwa di dalam kitabullah Ta'ala atau sunnah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau di antara keduanya ada pertentangan, maka itu hanya berasal dari tujuan yang jelek dan hatinya yang menyimpang. Hendaklah ia bertaubat kepada Allah Ta'ala dan melepaskan diri dari penyimpangannya. Jadi dua kemungkinan aja nih. Kalau enggak ya orang itu nih, tujuannya jelek atau hatinya menyimpang atau sesat. Jadi siapa saja yang mengklaim, ngaku-ngaku, bahwa di dalam kitabullah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW atau di antara keduanya ada pertentangan satu dan yang lainnya, maka hal yang demikian hanya berasal dari satu orang yang tujuannya jelek. Di antaranya ya ingin memberikan syubhat kepada kaum muslimi. Tujuannya udah jelek. Ingin melemahkan keyakinan kaum muslimin, tujuannya sudah jelek. Ingin memurtadkan kaum muslimin, kenapa? Karena kitab Al-Qur'annya saja bertentangan ayat A dan yang B ini. Sabda Nabi Muhammadnya bertentangan antara satu dan yang lain. Ini pondasi kamu kan? Hei kaum muslimin, ini pondasi kamu kan? Orang-orang Islamolog biasanya, orang-orang non-muslim tapi yang belajar Islam, ya tujuannya jelek. Yang lebih parah itu kalau misalnya dari orang yang zahirnya Islam. Kita gak tahu isi hatinya ya. Ingin merusak kaum muslimin dari dalam, dan ini yang paling berbahaya. Kalau istilah peribahasa itu adalah melipat dalam, menggunting dalam lipatan. Musuh dalam selimut. Dari dalam dia rusak. Satu kali dilakukan, kalau menggunting dalam lipatan, cek, oh. Yang bolong banyak. Wallahu a'lam bishawab. Hanya berasal dari tujuannya yang jelek dan hatinya yang menyimpang. Hendaknya dia bertobat dan kemudian melepaskan diri dari penyimpangan. Karena tidak ada pertentangan antara firman Allah dan firman Allah yang lain, firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dan yani yang lain. Jadi firman dan firman, firman dan sabda, sabda dan sabda. No, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Siapa yang menyangka atau menganggap adanya pertentangan di dalam kitab Allah Ta'ala atau di dalam sunnah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau di antara keduanya, jadi antara firman dan firman, sabda dan sabda, atau silang firman dan sabda, maka hal itu bisa jadi karena ilmunya yang sedikit. Nah ini kasih tanda nih Pit, ini poin satu. Jadi siapa yang menyangka, menganggap adanya pertentangan antara dua dalil, entah itu firman dan firman, sabda dan sabda, firman dan sabda, maka hal itu bisa jadi karena ilmunya yang sedikit. Nah ini, orang kalau ilmunya banyak, ya dia akan tahu bahwasanya tidak ada pertentangan. Karena ilmunya sedikit, nah itu, maka kemudian dia mengatakan, wah bertentangan nih, wah karena ilmunya dikit. Bisa jadi sangat mungkin dia tidak membaca keterangan Imam Ibnu Khuzaimah misalnya, kan belum, yuk bawa ke saya akan terangkan semua. Yang merasa bahwasanya ada pertentangan dalam di antara dua dalil, bawa ke saya akan terangkan semua. Nah ini mungkin nggak baca karena ilmunya dikit. Anda tadi ketemu kitabnya itu di atas tuh, Mukhtalaful Hadith Imam Syafi'i. Jadi kepala antum tuh, enggak apa-apa. Sana, nomor 2 dari kanan. Nah, biarin situ aja. Mukhtalaful Hadith. Kalau yang sering kita perlihatkan kan, Ta'wil Mukhtalaful Hadith. Ini terjemahannya. Ini buku aslinya nih. Ta'wil Mukhtalaful Hadith milik Imam Ibnu Qutaybah, yang genrenya sama dengan Mukhtalaful Hadith milik Imam Syafi'i. Kita katakan beliau sebagai pelopor untuk genre ini. Artinya menerangkan secara ilmiah dua dalil yang zahirnya seperti bertentangan dengan sebab-sebab tertentu. Beliau terangkan secara ilmiah. Karena ketahuan dari meninggalnya, maka Imam Syafi'i pelopor untuk genre penulisan kitab seperti ini. Baru kemudian Imam Ibnu Qutaybah, baru kemudian Imam At-Tabari. Ya, dalam kitab Mushkilul Athar. Sorry, saya waktu kemarin menyebutkan Mishkatul Masabih, saya salah. Mushkilul Athar, karena disebutkan oleh Ustadz di sini nanti di ujung. Jadi yang saya tahu dari mukaddimah kitab ini kalau nggak salah, dari penerbit, dia menerangkan bahwasanya di volume yang kedua, ensiklopedia hadis yang kedua, dia akan terjemahkan Mushkilul Athar itu milik Imam Tabari. Tapi cukup luas. Makanya setahu saya, sampai sekarang kayaknya belum keluar itu terjemahannya. Jadi kalau misalnya orang, dia membaca, dia belajar, tidak akan dia mengatakan bahwasanya ada pertentangan. Lawang ilmunya, kita tidak katakan banyak, ada, karena dia baca. Tapi karena sedikit, maka dia akan katakan, wah bertentangan nih. Wah, Anda nggak baca keterangan para ulama. Udah diterangkan semuanya secara ilmiah. Dua, atau pemahamannya yang dangkal. Wah, cuman di permukaan. Karena harus mendalam. Karena terlihat secara zahir seperti bertentangan, Anda harus mendalami dong dua-duanya. Kalau kemudian kita dangkal, maka tidak pernah kita akan bisa paham bahwasanya sebenarnya selaras dua dalil itu, cuman memahaminya yakni kita dangkal. Jadi kalau misalnya ingin contoh-contoh yang konkret gitu ya untuk bahasan kita poin ini, ya ini salah satunya Anda harus miliki. Ada 109 bab. 109 masalah. Tantar. 109 apa 119 ya? 109. 109. Nabi melarang laki-laki membuka paha. Ini salah satu babnya. Lah, waktu itu kan Nabi Muhammad pernah kelihatan pahanya, sebagian dari pahanya. Ketika Umar bin ketika Abu Bakar masuk tetap kebuka. Ketika Umar masuk tetap kebuka. Ketika kemudian Utsman masuk beliau tutup. Ah, gimana tuh? Ini diterangkan secara ilmiah. Beli ya pemirsa di toko pembangunan terdekat di kota Anda ya. Toko buku di samping toko bangunan yang punyanya sama gitu. Jadi kalau ingin contoh-contoh konkret gitu ya yang sedang kita bahas di tiga pertemuan ini, sini ada 109 kasus dari dua dalil yang zahirnya seperti bertentangan diterangkan secara ilmiah. Apakah 109 kasus ini saya sudah baca semua? Wah, tentu belum. Sebagiannya sudah ya. Karena di antara ini tips ya, tips baca kitab, khususnya yang seperti ini ya, bukan kitab yang kita katakan bahasan basic. Kalau bahasan basic nggak bisa dilencang-lencang, bahasan basic nggak bisa dilencang-lencang, harus urut runut tertib, cek cek cek cek cek. Ya, tapi kalau ini sudah bahasan eksplorasi, maka cara bacanya Anda buka daftar isi. Buka daftar isi, kemudian lihat judul-judulnya atau daftar isinya. Nanti ada satu judul yang pasti menarik perhatian Anda. Silahkan baca dari situ dulu. Ya, karena ia bukan bahasan dulu, apalagi yang terjemahan ini ya. Karena ini bagian contohnya doang. Aslinya, kitab aslinya, harusnya ini juga jilid, kitab aslinya itu di separuh bagian pertama itu ilmu mustalah hadis. Ini contoh. Ini contoh kemudian yakni mukhtalaful hadisnya, tapi dari awal ada pembahasan mustalah. Nah, begitu Anda lihat nanti ada yang akan menarik perhatian Anda. Ini kita contoh nih, contoh ya. Kesaksian Allah di alam ruh. Wah, belum. Alasan etis larangan membuang hajat menghadap kiblat. Ah, ntar dulu. Alasan logis larangan mengenakan sandal sebelah. Kenapa ya? Tapi kalau saya nggak tertarik sih. Saya belum tertarik. Anda pakai sandal sebelah, Anda jalannya timpang, simpel aja. Tapi ada bahasan ilmiahnya. Oh, tapi ntar. Kencing dengan posisi berdiri. Bukan gak penting, belum. Keputusan Rasulullah dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Wah, ini nih. Halaman 2. Nah, ini. Mesti seperti itu. Gitu cara baca buku yang genrenya, yang jenisnya itu eksplorasi. Tapi kalau Anda baca kitab, apa gitu ya, akidah gitu ya, atau tauhid, ah itu nggak bisa, itu harus runut memang, karena ia pondasi bikin rumah. Kalau ini pelengkap lah pengetahuan. Gitu cara baca kitab ya. Anda lihat daftar isi, nanti ada yang menarik Anda baca, selesai cari lagi ada yang menarik Anda baca, lama kelamaan habis tuh kitab. Karena akhirnya semuanya menarik. Karena terkadang gini ya, Anda ambil misalnya bahasan nomor 36. Nomornya siapa itu? Nomor 36. Begitu Anda baca, tahu-taunya bahasan itu rada mirip-mirip dengan bahasan nomor 4. Bab ini sebenarnya sudah kami terangkan pada bahasan nomor 4. Anda akhirnya baca nomor 4. Kan gitu. Ya. Anda kira ulama enggak pintar ngarang kitab? Pintar. Karena mereka pintarlah mereka ngarang kitab. Lanjut ya pemirsa ya. Biar habis nih bahasan ini. Nah, siapa yang menyangka atau menganggap adanya pertentangan di dalam kitabullah ta'ala atau di dalam sunnah Rasulullah SAW atau di antara keduanya, maka hal itu bisa jadi karena ilmunya yang sedikit, pemahamannya yang dangkal, atau kurang mentadaburi. Nah, ini kurang menyelami. Makanya pemirsa, kenapa para asatidzah ketika mereka S2, keilmuannya, yakni makin dalam dan luas karena lebih menyelami, lebih mentadaburi. Karena bisa jadi, ini saya nggak tahu, saya nggak S2 sih, bisa jadi bahasannya sama, tapi di bahasan tersebut anak-anak S1 mungkin permukaan dia masuk. Ini contoh memahaminya doang, dia masuk lebih dalam. S3 lebih dalam lagi. Makanya kemudian ketika berbicara tentang hukum akan berbeda tentunya, yakni bobotnya. Kenapa? Yang di permukaan dengan yang nyelam beda dong. Ya, kalau kita berbicara nafas saja nih, yang berenang cuman gaya bebas di atas ringan, tapi kalau yang nyelam enggak pakai oksigen maksudnya, lebih kuat berarti. Logikanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau S2-nya beli, S3-nya beli, tetap di permukaan. Lawang beli. Tapi tentunya tidak terjadi dengan asatidah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Dan beberapa waktu yang lalu ya ada postingan, yakni asatidah kita yang diterima di S2, yang diterima S3, wah, luar biasa. Semoga Allah, yakni dengan mereka, yakni dengan ilmu mereka lebih memantapkan yakni Islam kita di Indonesia ya. Karena kita berbicara mahasiswa Indonesia. Amin. Semoga bermanfaat ilmu mereka untuk kita. Maka hendaklah ia menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mentadabburi sehingga kebenaran menjadi jelas baginya. Ini nasihat beliau. Hafizullah Ta'ala. Untuk siapapun di antara kita yang ilmunya sedikit, pemahamannya masih cetek, ya, ilmu sedikit, pemahaman masih dangkal, kurang mentadaburi. Nah, ini nasihat beliau. Ini untuk semua kita. Kata beliau, hendaklah ia menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh. Bukan cuma nuntut ilmu doang, sungguh-sungguhnya enggak ada. Nuntut ilmu, sungguh-sungguh, dan mentadaburi. Menyelami lebih dalam sehingga kebenaran menjadi jelas baginya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apabila kebenaran itu belum juga jelas baginya, maka serahkanlah perkaranya kepada orang yang mengetahuinya. Hendaklah ia berhenti dari sangkaannya itu bahwasanya ada pertentangan. Oh, ente enggak tahu kok. Ilmu dikit, pemahaman cetek, apalagi tadi yang ketiga nih, kurang tadabur, tapi nuntut ilmu plus malas juga, sungguh-sungguh juga enggak ada, apalagi kemudian disuruh untuk menyelami. Nuntut ilmu aja malas, apalagi sungguh-sungguh, apalagi menyelami, gimana? Maka serahkanlah keperkaranya kepada yang mengetahuinya. Hendaknya ia berhenti dari sangkanya. Ente mending diam kalau begitu. Tidak usah lagi kemudian ada pertentangan nih. Firman ini dan firman itu, sabda ini dan sabda itu, firman dan sabda itu. Oh, ente ilmunya cetek. Serahkan kepada yang, yakni perkaranya kepada yang mengetahui. Dan kita berhenti dari sangkaan itu, adanya pertentangan. Hendaklah ia mengatakan seperti perkataan orang-orang yang mendalam ilmunya. Dalam surah Ali Imran ayat 7, kami beriman kepada Al-Quran semuanya dari sisi Rabb kami. Ini dah. Jadikan ini pondasi. Beriman karena semuanya dari Allah. Tapi apakah kemudian kita meninggalkan nuntut ilmu? Enggak dong. Nuntut ilmu sungguh-sungguh harus tadaburi, berusaha. Walaupun tentunya ketika seorang tidak mengetahui detail, dia tidak keluar dari Islam. Enggak. Dia cuman belum tahu detail. Tapi subhanallah, orang itu kalau misalnya sudah mendalami, makin tahu dia bahwasanya selama ini dia belum tahu apa-apa. Kalau baru nuntut ilmu sedikit, merasa sudah banyak, itu sombong biasanya. baru mempelajari sepertiga. Sombong biasanya. Tapi kalau sudah mempelajari lebih dalam lagi berdasarkan sabda Muhammad, 2/3-nya dia pasti menjadi orang yang tawadhu. Kenapa? Tahunya luas sekali ilmu Allah dan Rasulnya ini. Dia selami lebih dalam lagi, 3/3-nya, waduh, saya belum tahu apa-apa selama ini. Kenapa? Karena sangat dalam pembahasannya. Ya, tidak terjadi kesombongan kecuali untuk orang yang baru dapat 1/3-nya. Jadi merasa sudah tahu. Sudah merasa tahu semua. Padahal ya ini belum tahu sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Serta hendaklah ia mengetahui bahwa tidak ada pertentangan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak juga di antara keduanya, dan tidak ada perbedaan pada keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kayaknya kita akhiri di sini deh, enggak cukup. Faedah nanti berikutnya aja. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku ingin menghafalnya, menjaganya. Karena di antara menjaga itu dengan menghafal. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku sambil berkata, apakah engkau tulis semua yang kau dengar dari Rasulullah? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang bersabda di saat senang dan marah. Beliau kan bersabda terus, senang marah beliau bersabda. Masa kamu tulis semua? Maksudnya kasarnya mesti ada yang salah dong, ketika beliau marah juga mesti beliau salah dong. Di riwayat yang lain dengan kejadian yang sama, mudah-mudahan saya tidak salah. Perawi dari sahabatnya kemudian yang bertanya, bukankah engkau terkadang bercanda wahai Rasulullah? Tapi ini riwayat yang lainnya. Lalu aku berhenti menulis. Kemudian aku ceritakan yang demikian itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perkataan orang-orang itu. Masa kamu tulis semua sih? Rasul kan senang dan marah itu bersabda. Masa kamu tulis semua? Karena kemungkinan salahnya juga ada kan. Ya jangan tulis semua dong. Kasarnya kayak gitu. Akhirnya belum berhenti nulis Abdullah bin Amr. Tapi kemudian beliau ceritakan ini kepada Rasulullah. Ngadunya tepat. Coba kemudian ngadunya kepada orang yang tidak tepat. Orang-orang Quraisy ngomong kayak gini gimana ya? Benar itu ente yang salah. Karena ngadunya salah. Ngadunya tepat. Ke Rasulullah. Dia ceritakan, lalu aku berhenti menulis, kemudian aku menceritakan yang demikian itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau SAW berisyarat ke mulutnya, kemudian seraya beliau bersabda, uktub walladhi nafsi biyadih ma yakhruju minhu illa haqqun. Yang artinya adalah kata Nabi Muhammad SAW, tulislah demi Allah yang diriku berada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini melainkan kebenaran. Tulis. Di riwayat yang lain, wahai Rasul, terkadang kan engkau juga bercanda. Jawaban Nabi Muhammad sama. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini ma yakhruju min fiyya illa al-haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Dalam kondisi apapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tentunya berbicara hukum syariat ya. Tapi kalau berbicara manusianya Nabi Muhammad SAW, ya beliau pernah bersalah. Mau bagaimana? Beliau manusia kok. Beliau pernah lupa jumlah rakaat ya. Dan para sahabat kayak itu mengikutinya. Cuman ada yang yakni interupsi kasarnya lah ya. Wahai Rasulullah, azida fi shalah. Wahai Rasulullah, apakah jumlah rakaat salat memang sudah ditambah sekarang? Tidak. Wahai Rasul, engkau tadi menjalankannya 5 rakaat. Kalau enggak asar, zuhur. Bukan isya kejadian. Kalau enggak zuhur, asar. Bukan isya. Wahai Rasul, engkau tadi menjalankannya 5. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada para sahabat, pada khalayak para sahabat, betulkah aku menjalankannya 5? Betul wahai Rasul, engkau tadi menjalankannya 5. Nah ingat ya, pemirsa, terkadang kebenaran itu keluar dari Nabi Muhammad SAW, muncul dari pertanyaan. Kata Syekh Utsaimin, Allah pasti yang gerakkan itu. Pasti sudah. Allah yang gerakkan itu, sehingga kemudian seorang sahabat bertanya, dan darinya kemudian ketahuan kebenaran. Coba, kalau itu kan wahyu masih turun sana sini, wajar dong para sahabat diam. Oh, sekarang sudah 5 nih sholat. Iya, karena wahyu belum sempurna. Berarti sekarang diganti nih, 5 udah. Tapi seorang bertanya, dan akhirnya jawaban Nabi Muhammad SAW menjelaskan semua. Kata beliau, innama ana bashar, aku hanyalah manusia. Beliau kunci dengan kata innama di awal, tentunya faedahnya sesungguhnya hanyalah faedah dari kata innama itu memang mengunci kata yang datang setelahnya. Aku hanyalah manusia. Ansa kama tansawna, beliau terangkan apa itu manusia. Aku bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Engkau hanya manusia. Tapi manusia pilihan ya. Tapi aku manusia. Aku lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Maka jika aku lupa, ingatkan aku. Sama kayak itu ya. Orang terbaik setelah Nabi Muhammad Abu Bakar ya. Di khutbah pertama kali ketika beliau jadi pemimpin kan kayak gitu. Kalau aku benar, tolong aku. Kalau aku salah, benarkan aku. Siapa contohnya? Oh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Ini sementara yang bisa kita sampaikan. Mudah bermanfaat, salah dan khilaful, mohon maaf. Berkaitan dengan faedah-faedah berpegang teguh dengan kaidah ini, kita undur di pertemuan keempat insyaallah untuk poin kelima ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa kita sampaikan. Mudah bermanfaat, salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berapa ini? Tanggalnya belum disetting. 4 ya. Rifkan relay enggak? Ada pertanyaan, tapi pertanyaan hari Sabtu lama banget ya. Bentar, kok Sabtu sih? Saturday itu hari apa? Saturday, Sunday, Monday, Saturday, Selasa. Bentar dulu ya, sorry gak kebaca waktu itu. Tapi kalau gak ada pertanyaan ya kita baca aja ya. Oke, kita baca. Pertanyaan 2 hari yang lalu. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang guru sebelumnya sudah berusaha menghindar jadi kepala sekolah. Tahun ini rencananya akan ada guru yang ditugaskan mengikuti tes kepala sekolah. Meskipun guru tersebut tidak mendaftar. Guru tersebut khawatir jika jadi kepala sekolah akan ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Bagaimana jika ternyata guru tersebut diluluskan saat tes kepala sekolah, padahal sudah berusaha menghindar? Apakah harus menjalani dengan sungguh-sungguh karena sudah menjadi takdir? Oh, kita bahas apa sih waktu itu? Ada bahasan takdir ya? Kok ada pertanyaan takdir nih? Oh enggak, ada pertanyaan tentang takdir di sini. Ini orang nyambung nih. Siap. Gini aja ya. Untuk penanya ya, 0853 sekian-sekian. Kalau misalnya Anda harus menimbang tentunya manfaat dan madaratnya, maslahat dan madaratnya, Anda timbang. Kalau misalnya yakni dengan Anda menjadi kepala sekolah, Dengannya keberanian Anda bisa meninggalkan jejak kebaikan. Fit, meninggalkan jejak kebaikan. Tagline kita, meninggalkan jejak kebaikan. Kalau dengannya Anda bisa meninggalkan jejak kebaikan, ambil. Anda jadi kepala sekolah teladan. Karena kalau sudah memimpin, ya bawahan harus ikut Anda dong. Kesempatan Anda kemudian memimpin dengan kebenaran dan keadilan. Kesempatan Anda untuk beramal saleh dengan jabatan itu. Karena yang namanya yani karyawan atau guru yang lain, apalagi murid, ya dia harus ikut Anda dong, Anda kepala sekolah. Bikin aturan yang baik. Tegakkan hukuman kepada yang bersalah. Ya. Kalau dia, kalau Anda sudah menimbang kemaslahatan, kalau saya jadi pemimpin, saya mampu memimpin dengan baik, saya bisa meninggalkan jejak kebaikan. Selama saya menjadi kepala sekolah, itu menjadi amal saya. Ambil. Karena tidak semua orang kemudian mendapatkan kesempatan itu, kan? Tapi kalau kemudian Anda sudah menimbang kemadaratannya banyak, dari yang sudah-sudah jadi pemimpin pun gak bisa ngapa-ngapain, atau Anda tahu sendiri bahwasanya ketika saya jadi pemimpin pun saya gak terlalu bisa berbuat banyak, jangan ambil, jangan emban tugas itu, ngerepotin diri sendiri. Ya, wallahu alam bisa. Anda punya pilihan. Anda belum jadi kepala sekolah kan, tapi kan Anda punya pilihan. Silahkan timbang dulu. Silahkan timbang dulu. Wallahu alam bisawab. Karena bisa jadi, kenapa orang sekali, karena orang ingin sekali Anda ikut tes agar Anda lulus, karena mereka tahu siapa Anda. Mereka tahu bahwasanya kalau Anda jadi pemimpin, Anda akan membawa kebaikan di sekolahan Anda dan dunia dan seisinya. Oh, luas banget ya. Sekolahan Anda tentunya. Tapi kan bisa jadi percontohan kan? Ya, sekolahan Fulani setelah dipimpin oleh Bapak Anu luar biasa. Kita harus belajar ke sekolahan itu. Kita harus studi banding nama. Wah, kurikulumnya top. Disiplin gurunya top. Disiplin murid-muridnya top. Jebulan-jebulannya, wah. Tuh, kita harus belajar. Kenapa Anda yang mimpin? Jadi kalau Anda sudah menimbang bahwasanya itu ada banyak kemaslahatan untuk Anda dan orang lain, bismillah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika Anda tahu tidak, ya katakan dari awal Anda memang tidak berminat untuk menjadi karena Anda tahu. Wallahu a'lam bisa. Tapi tentunya tetap berdoa ya, jangan sampai keburukan berlanjut di sekolah itu. Apalagi misalnya Anda mampu berbuat sesuatu tapi Anda membiarkannya, wah salah. Wallahu a'lam bisa. Barakallahu fikum untuk Pak Guru atau Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya bagaimana cara mengetahui hadis itu saya atau hadis itu palsu? Jawabannya dengan belajar. Tapi kalau ini susah, anggaplah ini poin nomor 2 ya. Nomor 1 deh. Jika hadis itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sahih. Jadi kalau pertanyaan Anda, bagaimana cara mengetahui hadis itu sahih atau palsu? Kalau dikeluarkan Imam Bukhari Muslim, pasti sahih. Apakah kemudian timbul masalah? Sekarang memang timbul masalah. Ketenangan kita kaum muslimin ketika tahu bahwasanya selama hadis itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga Muslim sahih, sekarang orang itu bikin hadis palsu mengatasnamakan Bukhari dan Muslim. Kapan munculnya? Sekarang. Lu bukan sekarang juga sih. Sejak awal-awal zaman-zaman broadcast tuh, awal-awal BlackBerry kapan sih? 2006-2007. Mungkin sebelumnya sudah ada, tapi mungkin dalam bentuk artikel ke apa kah gitu ya. Tapi di zaman itu kan zaman broadcast ya, zaman satu berita kemudian bisa kita share ke banyak orang. Jadi dari awal itu saya pribadi juga, waduh. Kenapa? Karena yakni orang berdusta atas nama Allah itu sudah berani dengan bikin hadits qudsi. Apalagi kemudian berdusta atas nama Nabi Muhammad dengan bikin hadis. Apalagi cuma mencatut dua nama imam yang levelnya pasti di bawah Nabi Muhammad, lebih ringan. Jadi memang kata Nabi Muhammad SAW, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu atau asyarrun minhu, aqama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya mesti lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Makin kesini makin buruk. Jadi waktu itu memang yakni saya orang mencatut nama Imam Bukhari, Imam Muslim. Memanfaatkan kenyamanan kaum muslimin kalau sudah tahu Bukhari Muslim mesti sahih. Dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab ini. Kesini sampai kemudian orang berani bikin yakni hadits qudsi. Berarti kan berdusta atas sama Allah. Tentunya ancamannya berat. Kata Nabi Muhammad SAW, inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahadin. Sesungguhnya satu dusta atas namaku itu tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, tahu dia bikin. Walaupun niatnya baik ya. Niat baik kemudian tidak menghalalkan Anda berdusta atas nama Nabi Muhammad dong. Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, falyatabawwa, maka bersiap-siaplah atau maka persiapkanlah tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya neraka, berarti dosa besar. Jadi itu mungkin cara mudah. Bagaimana cara mengetahui hadis itu sahih? Maka jika diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim. Dua. Nah ini, dengan belajar. Di antara pelajaran adalah, jika ulama tertentu, di antara ulama hadis mengsahihkannya. Ya. Di antara ulama hadis dengan, yakni zaman-zaman yang berbeda, dan mereka kemudian meneliti hadis-hadis di luar Bukhari Muslim, dan kemudian mereka mengatakan, ini sahih. Maka itulah hadis yang sahih. Kapan kita tahu itu? Belajar. Mukhrijul hadis, tapi sekaligus juga dia pengeritik, di antaranya Imam Tirmidzi. Dia mengeluarkan hadis, tapi dia juga peneliti. Imam Ibnu Hibban juga demikian. Dia mengeluarkan hadis, tapi dia juga peneliti. Kan makanya kita dapatkan kadang wa sahahu Ibnu Hibban, dan hadis disahihkan Imam Ibnu Hibban karena beliau sudah teliti. Jadi kita tahu hadis itu sahih ketika disahihkan oleh para ulama. Cara tahunya belajar, berarti membaca, berarti karena tidaklah para ulama mensahihkan kecuali mereka sudah menelusuri dengan semua metode dan ilmunya. Maksudnya ini sahih, ini perawinya thiqah, terpercaya, sahih. Wallahu a'lam bissawab. Cara pertama itu untuk awam kita kaum muslimin. Bukhari Muslim sahih. Kitab terbenar setelah Al-Qur'an. Yang jadi masalah sekarang adalah walaupun semuanya akan terbongkar ya. Ketika orang mencatut dua nama imam tersebut mesti terbongkar kok. Allah menjaga syariat ini dengan cara-caranya. Kadang-kadang gitu ya, ada hadis palsu kemudian dicatat namanya Bukhari Muslim. Atau ada hadis palsu tapi kemudian lafadznya dimirip-miripin dengan hadis yang sahih tapi dirubah sedikit. Macam-macam. Dan tidak sedikit, bahkan mungkin rata-rata. Tujuannya orang bikin itu kebaikan. Bukan cuma tujuan duniawi. Tujuannya baik, tapi dengan berdusta salah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu mungkin dua poin yang paling mudah yang bisa ulun sampaikan. Jika hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, dua, jika seorang alim mensahihkannya dan cara mengetahuinya dengan belajar. Makanya al-musyahidun al-kiram, Kalau kita perhatikan gitu ya, para asatidah kita di website mereka, dengan artikel mereka, mereka ilmiah, mereka sampaikan yang begini-begini. Antum cek aja. Asatidah kita kalau nulis, kemudian ada riwayat hadis, entah di hadis itu langsung dia berikan keterangan, atau di footnote. Beda ustaz, beda cara. Ya. Kalau yang saya perhatikan gitu ya, kayak Ustaz Al-Fadhil Muhammad Abdul Twaisikal, beliau langsung hadis, riwayat, bla bla bla, diterangin sekaligus di situ. Ustaz yang lain terkadang pakai nomor di bawah, wah keterangannya. Hadis ini sebenarnya lemah. Tapi begitu banyak syawahid dan tawabi'nya. Apa itu syawahid tawabi'? Ada lagi keterangannya. Maka akhirnya ulama fulani mengatakan ini derajatnya hasan. Di antara diterangkan ilmiah. Karena yang sedang kita sampaikan sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau semua orang yani dipersilahkan ngomong tentang agama, akhirnya yani semua akan bikin macam-macam nanti. Apa artinya kemudian Islam sudah sempurna kalau begitu? Sudah firman Allah, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Satu lagi ya, Bik. Tapi ini pertanyaan Saturday juga ini. Sunday, Monday, Saturday. Tuesday. Hah? Tuesday. Sabtu. Oh, Sabtu nih ya. Saturday Sabtu ya. Iya ya. Sunday, Monday. Belakangnya ya. Sunday itu Ahad. Sunday, Monday. Oh iya, Saturday. Sabtu. Ini kajian apa berarti nih? Fawaid. Hah? Fawaid. Oh, Fawaid. Betul. Wah, lama sekali nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh iya ya, fawaidul fawaid ya. Ya, sari. Ana pernah mendengar, ingat ya semua pertanyaan karena saya bacanya hari ini. Tapi ini pertanyaannya yang Saturday, maka dapat kitabnya itu Fawaidul Fawaid. Oke? Okay? Yang pertanyaan Sabtu, pertanyaan yang saya baca sekarang dan yang tadi tentang Pak Guru itu, Tebu Guru itu dapatnya kitab Fawaidul Fawaid. Mana, Pit? Sama waktu itu ada penanya satu gitu ya, dapatnya kitab ini ya, siap. Tapi yang tadi pertanyaannya apa itu tadi barusan, hadis. Cara mengetahui hadis yang sahih, dapatnya kitab ini, Mulia Dengan Mana Salam. Ini saya capture semua kok, aman. Anda pernah mendengar hujjah seorang ateis yang mengatakan mengapa Allah begitu sadis karena sudah menetapkan ada yang masuk neraka 50 ribu tahun yang lalu. Jika memang Allah pengasih dan penyayang, bukankah Allah bisa, tulisannya tapi visa ya. Dia ada. Apa tuh namanya tuh? Hah? Typo ya. Bukankah Allah bisa memasukkan semua ke dalam surga? Bagaimana menyikapi dan meruskan pemahaman seperti ini? Satu, Allah tidak ditanya Allah berbuat apa. Itu prinsip. Ya terserah Allah dong. Kasarnya begitu ya. So, kalau saya pengen jawab, terserah Allah. Allah tidak ditanya Allah berbuat apa. Wahum yus'alun. Mereka lah yang ditanya. Kita ini loh sebagai hamba yang ditanya. Ada perintah kamu sudah taat belum? Ada larangan kamu sudah tinggalkan belum? Kita yang ditanya, bukan kita mempertanyakan ketentuan Allah. Maka kalau jawaban mudahnya, Kenapa Allah? Satu, pertanyaannya sudah salah. Dua, terserah Allah. Ya. Allah tentukan semuanya, tapi kita sebagai hamba tidak tahu ketentuan itu. Allah berikan kita kehendak, Allah berikan kita kemampuan, silahkan dengan kehendak dan kemampuan itu pilih. Dan Allah menciptakan sesuatu tidak pernah sia-sia. Kalau kemudian semuanya diciptakan masuk surga, Allah ciptain neraka buat apa? Sia-sia dong. No. Ada yang beriman, ada yang tidak. Dan Allah ciptakan iblis misalnya, bukan berarti Allah suka. Tidak. Dia ujian untuk yang beriman. Allah ciptakan keburukan. Iblis Allah ciptakan. Kerjaannya gangguin kita. Tapi yang beriman lolos, yang tidak dia akan yang ini terjerumus. Jadi seperti itu. Dan Anda enggak usah ngabisin waktu berdebat sama ateis, repot. ateis tapi kemudian ngomongin Allah. Ya ente aja enggak percaya Tuhan, ngapain bahas Allah? Kan simpelnya gitu. Anda ingin bahas Allah, andanya enggak percaya Tuhan, gimana enggak nyambung? Dan Anda ini sebagai makhluk, Anda punya maksud dan tujuan kenapa Anda diciptakan, faham enggak? Untuk menyembahnya. Ah, itu. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan nih. Silakan, silakan. Pertanyaan terakhir di Instagram. Di luar tema, enggak apa-apa. Yang tadi saya juga baca semuanya di luar tema. Enggak, maksudnya saya terlambat baca gitu. Silakan. Apa ini? Saya harus scroll ke atas. Terkait larangan bertanya di luar tema, siap. Terkait larangan sholat di masjid yang ada makamnya, siap. Akan tetapi di samping masjid yang terhalang dinding tidak menghadap kiblat, apa batal sholatnya? Siap. Saya ulang ya, saya kurang paham. Terkait larangan sholat di masjid yang ada makamnya, akan tetapi di samping masjid yang terhalang dinding dan tidak menghadap kiblat, maksudnya ada makamnya di samping masjid, terhalang dinding tapi tidak di... paham saya, siap. Oke. Jawaban singkatnya tentunya berkaitan dengan makam yang di sekitar masjid. Berkaitan dengan, dan yang kita bahas adalah makam-makam yang di sekitar masjid dan tidak ada batas pemisah area antara area masjid dan makam. Jadi kita fokus di situ aja. Makam-makam yang di sekitar masjid tapi kemudian tidak ada pembatas yang jelas, yaitu pagar. Pagar secara uruf kita betul-betul pagar pembatas, yaitu tembok. Makam-makam di sekitar masjid yang tidak ada tembok pembatasnya, maka, dan saya tidak salah ini ya, jika kuburannya itu di bagian peimaman, di bagian kiblat kita sholat, maka sholat kita tidak sah. Tapi kalau misalnya di kanan kiri belakang, maka dimakruhkan oleh yakni banyak para ulama. Wallahu alam bisawab. Ingat ya, kita membahas yang tidak pakai pembatas. Karena kalau sudah pakai pembatas jelas, maka sholat kita sah. Karena pembatasnya jelas. Ini area kuburan, ini area yakni masjid. Pembatasnya jelas. Terkadang yang ada itu di masyarakat nggak ada pembatas antara area masjid dan juga kemudian yakni kuburan. Jika di bagian depan, enggak sah. Jika di bagian selain itu, maka dimakruhkan oleh sebagian para ulama. Tapi banyak teman-teman dan semua kita rata-rata, kita lebih kemudian menghindari hal tersebut. Walaupun kemudian dimakruhkan oleh sebagian para ulama, maka kita menghindarinya. Cari yang enggak ada kuburannya aja, yang tidak ada pembatas antara area kuburan dan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Sama ini penanya, nanti akunnya nanti tolong di ini anak capture, juga dapat kitab Mulia Dengan Manasal. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.